Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-170 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang karamah para wali. Apakah yang dimaksud dengan karamah? Karamat. Karamat ini adalah jamak dari karamah. Dan artinya karamah adalah pemuliaan. Allah SWT mengikram wali tersebut. Karamah artinya adalah pemuliaan. Karim yang mulia. Karamah adalah kemuliaan. Allah SWT ingin memuliakan wali tersebut dan dikuatkan keimanannya dengan dia melihat sesuatu yang luar biasa, yang di luar kebiasaan manusia. Karena seorang hamba di antara hamba-hamba Allah ketika melihat hal tersebut, apalagi itu terjadi pada dirinya, semakin menambah keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semakin menambah dan menambah keimanan dia dan keyakinan dia kepada Allah. Allah SWT, dialah yang maha melihat kepadaku, dan dialah yang maha menolong, dan dialah yang maha mampu untuk melakukan segalanya. Itu di antara faedah dari karamat untuk menguatkan keimanan. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya adanya karamah ini bukan berarti orang yang terjadi pada dirinya karamah itu lebih baik daripada orang yang tidak terjadi pada dirinya karamah. Mungkin saja seseorang secara zahir tidak terjadi dia perkara-perkara yang luar biasa, tapi dia lebih afdal daripada orang yang terjadi karamah pada dirinya. Kenapa demikian? Karena yang pertama sudah kuat keimanannya sehingga tidak diberikan oleh Allah SWT perkara yang luar biasa ini. Dia sudah kuat keimanan. Adapun yang kedua, keimanannya di bawah dari yang pertama. Allah SWT menghendaki terjadinya karamah pada dirinya, suatu yang luar biasa untuk menguatkan keimanan dia. Sehingga para ulama menjelaskan bahwasanya karamah yang terjadi di zaman sahabat lebih sedikit daripada karamah yang terjadi di zaman tabi'in. Dan ini bukan berarti tabi'in lebih afdal daripada para sahabat. Para sahabat sudah kuat keimanannya dan mereka lebih afdal daripada generasi yang setelahnya sebagaimana telah berlalu. Bukan berarti para tabi'in ini lebih afdal daripada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Karamat al-awliya. Dan karamah ini adalah sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang wali di antara wali-wali Allah dengan tujuan untuk menguatkan keimanannya. Al-awliya adalah jamak dari wali. Dan wali berasal dari kata walayah yang artinya adalah kecintaan dan juga pertolongan. Al-mahabbah wal-nusrah, kecintaan dan juga pertolongan. Yang dimaksud dengan wali Allah adalah orang yang dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah. Dan Allah SWT telah mensifati dan menyebutkan sifat-sifat para wali Allah. Siapa orang yang Allah cintai dan siapa yang mencintai Allah. Di dalam Al-Quran Allah SWT telah menjelaskan siapa yang dimaksud dengan wali-wali. Ini yang perlu kita paham. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya karamah para wali. Tapi siapakah wali yang dimaksud? Karena sebagian orang memahami lain, memiliki definisi sendiri tentang wali. Kembali kita kepada Al-Quran dan sunnah tentang siapa wali Allah. Di antaranya Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ. Katakanlah, kalau kalian cinta kepada Allah, kalau memang kalian benar-benar wali Allah, فَاتَّبِعُونِ, maka adalah kalian mengikuti aku. يُحْبِبَكُمُ اللَّهِ, disaya Allah SWT akan mencintai kalian, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, dan menghapuskan dosa kalian. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku, disaya Allah akan mencintai kalian. Berarti di antara sifat wali Allah adalah dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang wali Allah adalah orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syariatnya. Fattabi'uni, maka adalah kalian mengikuti aku. Mengikuti beliau di dalam masalah keyakinan, dalam masalah tata cara ibadah, salat, wudu, puasanya, mengikuti beliau di dalam masalah akhlak, kejujuran, menjaga ucapan yang baik. Dalam akhlaknya kepada istri, akhlaknya kepada anak, akhlaknya kepada tetangga. Ini adalah sifat wali Allah. Jadi sifat wali Allah adalah orang yang mengikuti Rasul. Berarti ya dia beribadah, dia bertauhid. Sebagian orang memiliki definisi yang lain, justru mengatakan bahwasanya wali Allah itu adalah orang yang sudah terlepas dari syariatnya Rasulullah SAW. Dinamakan wali Allah sehingga dia enggak sholat, dia enggak puasa. Ketika Ramadan dia enggak puasa, sementara yang lain berpuasa. Kaum muslimin mereka melakukan sholat lima waktu, dia tidak sholat lima waktu. Kenapa? Karena dia sudah menjadi wali. Justru wali Allah itu orang yang paling mengikuti Rasulullah SAW. Inilah yang kita maksud dengan wali Allah. Orang yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Bukan justru orang yang melepaskan diri dari syariatnya Rasulullah SAW. Karena dianggap sudah mencapai tingkat ma'rifah atau mencapai hakikat misal. Bukan. Bukan itu wali Allah yang kita maksud. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada ketakutan atas mereka dan mereka tidak bersedih. Siapakah mereka? Allah sifatkan dan Allah sebutkan sifat mereka. Sifat wali-walinya. Yang dengannya kita bisa mengukur apakah seseorang itu wali Allah atau bukan. Dan kita bisa tahu apakah yang terjadi pada dia ini karamah atau bukan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Beriman menjalankan perintah, bertakwa menjauhi larangan. Berarti sifat seorang wali Allah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Kembali kepada ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menjalankan maksiat dan meninggalkan perintah Allah SWT, maka berarti ini mengikuti jalan-jalan syaitan. Adapun seorang wali Allah, maka dia mengikuti Rasulullah SAW dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Perintah yang paling besar adalah tauhid. Dan larangan yang paling besar adalah syirik. Seorang wali Allah adalah orang yang bertauhid. Kalau ada orang yang dianggap wali, sementara dia bergelimang dengan kesyirikan, bahkan mengajak manusia untuk melakukan kesyirikan, maka yakin 100% bahwasanya dia bukan wali Allah azza wa jalla. Wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Iman jelas cabang-cabangnya dan ketakwaan jelas pengertiannya. Ini adalah sifat wali Allah yang kita maksud. Maka ahlu sunnah wal jamaah mereka membenarkan adanya karamat para wali Allah. Mengapa Allah SWT menjadikan bagi mereka karamah? Di antara faedahnya adalah untuk memperkuat keimanan mereka. Di antara faedahnya adalah memuliakan mereka. Dan ini menunjukkan tentang kebenaran Rasul yang mereka imani. Karena para wali Allah Azza wa Jal, dan kalau disebutkan wali, yaitu orang yang beriman dan bertakwa, ini ada istilah khusus. Bahwasanya yang dimaksud dengan wali adalah selain Nabi. Jadi ada Nabi, ada wali. Semuanya adalah orang yang beriman dan bertakwa. Tapi ketika disebutkan wali, ini yang dimaksud adalah orang yang beriman dan bertakwa selain dari para nabi. Ini yang dipraktikkan oleh para ulama. Jadi kalau mereka mengatakan ini adalah wali, maksudnya adalah seorang yang beriman dan bertakwa selain dari para anbiya. Mereka beriman dengan adanya karamah para wali, di antara faedahnya adalah untuk menguatkan keimanan dan juga untuk memuliakan mereka. Dan apakah setiap wali itu pasti dia mendapatkan karamah, yaitu kejadian yang luar biasa? Jawabannya tidak. Tidak semua sahabat Nabi SAW yang mereka lebih afdal daripada para tabi'in secara umum, tidak semua terjadi pada mereka kejadian yang luar biasa. Belum tentu. Tapi cukuplah istiqamah yang Allah SWT berikan kepada mereka. Ini adalah karamah yang paling besar yang Allah SWT berikan kepada mereka. Yang diberikan istiqamah di atas Islam, di atas iman, sampai mereka meninggal dunia, cukuplah ini sebagai karamah bagi seseorang. Jadi tidak harus ya seorang wali Allah itu ukurannya terjadi kejadian yang luar biasa pada dirinya. Tidak harus yang demikian. Belum tentu yang terjadi pada dirinya karamah itu lebih afdal daripada yang tidak terjadi pada dirinya karamah. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.